Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-279 ini, didukung oleh para pemain Hari Agik sebagai Gajah Mada, Susi sebagai Tunggadewi, Guritno sebagai Pranayam, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Cinggan, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tengah malam, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi meninggalkan Istana Kaputren. Mereka melarikan diri dibantu Begel Gajah Mada, Begel Pranayam, Luh Cinggan dan Puya. Hamba yakin, di ujung lorong ini ada banyak prajurit-prajurit jaga, Tuan Putri. Karena itu, kita terpaksa melompati pagar benteng. Bagaimana kita bisa melompati pagar benteng setinggi ini, Paman Mada? Kita akan mencobanya, Tuan Putri. Adi Pranayam. Bagaimana, Kakang Mada? Kau sanggup membawa Tuan Putri berdua melompati pagar benteng ini? Sepertinya aku bisa melakukannya, Kakang. Bagus. Kalau begitu, cepat kerjakan. Sewaktu-waktu prajurit-prajurit jaga itu pasti akan melewati lorong ini. Baik, Kakang Mada. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba terpaksa menyentuh Tuan Putri. Maaf. Dapat melompat tinggi sekali seperti terbang. Sekarang Tuan Putri Raja Dewi aman. Silakan naik ke atas kuda. Sebentar lagi kita semua berangkat meninggalkan Istana Majapahit. Silakan Tuan Putri. Baik Paman. Harap Tuan Putri Raja Dewi menunggu sebentar. Hamba akan segera kembali membawa Tuan Putri Tunggal Dewi. Maaf. Bagaimana Paman Pranayam? Apakah Dinda Raja Dewi tidak mengalami apa-apa? Ampun Tuan Putri. Tuan Putri Raja Dewi sudah berada di luar tembok benteng. Beliau nampak sedikit ketakutan. Tapi sekarang beliau aman. Oh, awas! Hati-hati! Ada orang berlari-lari di atas bubungan Istana Kaputren. Oh. Memang benar apa yang dikatakan Begal Gajah Mada. Sebuah bayangan berlompatan di atas atap Istana Kaputren. Bayangan itu bergerak dengan sangat lincah. Dan sekarang, bayangan itu sudah berdiri tegak di hadapan mereka. Siapa kalian ini? Mengapa wajah kalian ditutupi cadar? Itu bukan urusanmu. Jangan mengganggu kami. Pastilah kalian orang-orang yang berkehendak tidak baik. Tidak gampang menilai niat baik seseorang. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa mencegah rencana kami. Cepat pergi, sebelum kami bertindak lebih jauh. Aku tahu. Kalian pasti bermaksud melarikan diri. Tak ada perlunya kau mengganggu kami. Jangan ikut campur permainan ini. Akibatnya bisa sangat berbahaya untukmu. Sebenarnya aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Kebetulan sekali aku juga sedang mencari seseorang. Dia seorang dayang-dayang. Dia melarikan diri dari Istana Keputren. Dan aku harus menemukannya kembali. Apakah dua orang temanmu itu juga prajurit Majapahit? Kami semua prajurit Majapahit. Kau tidak perlu mencurigai kami. Bagaimana aku tidak curiga? Kalau wajah kalian ditutupi cadar begini, tentu saja aku curiga. Siapa tahu salah seorang di antara kalian adalah dayang-dayang itu. Orang yang kucari-cari. Kurang ajar. Lancang sekali tanganmu itu. Oh, rupanya Tuan Putri Tunggal Dewi. Maaf, Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa sedang berhadapan dengan Tuan Putri Tunggal Dewi. Bukankah kau Rakuti? Salah seorang anak asuh Eyang Ramapati. Benar, Tuan Putri. Hamba Rakuti. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kalau hamba boleh tahu, akan pergi ke manakah Tuan Putri Tunggal Dewi? Dan siapa mereka, orang-orang bercadar ini? Kau tidak perlu tahu siapa mereka, Rakuti. Lebih baik kau segera pergi. Sebab kalau tidak, kau akan terlibat suatu permainan yang berbahaya. Cepat, pergilah. Tak ada gunanya kau berdiri di situ. Maaf, Tuan Putri. Hamba juga seorang prajurit Majapahit. Hamba juga merasa bertanggung jawab atas keamanan lingkungan istana ini. Maaf, Tuan Putri. Hamba ingin tahu siapa seorang lagi. Loh, kau tidak apa-apa, loh? Tidak, Tuan Putri. Lucu, kan? Rupanya dugaanku tidak meleset. Loh, kau mau pergi kemana? Kau tidak bisa menghalang-halangi aku, Kakang Rakuti. Biarkanlah aku pergi. Lalu bagaimana dengan janjimu? Lupakan saja soal itu. Tidak bisa, Luh. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus kembali ke Istana Keputren dan meneruskan pekerjaanmu itu. Hei, Rakuti. Kami tidak bisa melayanimu lebih lama lagi. Maaf, Tuan Putri. Awas! Tuan Putri lari! Tuan Putri lari! Prajurit! Kemari cepat! Kemari, prajurit! Tuan Putri lari! Rakuti benar-benar terkejut. Tiba-tiba saja pranayam sudah menyambar tubuh Putri Tunggadewi dan membawanya terbang melintasi pagar benteng. Sementara itu, Gajah Mada sudah mulai menyerang. Terjadilah pertarungan sengit. Rakuti berusaha melayani serangan-serangan pekal Gajah Mada sambil terus berteriak. Sebentar kemudian dari ujung lorong, nampak sekitar 20 orang prajurit berlarian datang. Sebentar kemudian, lorong itu sudah penuh prajurit-prajurit Majapahit. Rasmi berdiri di tengah-tengah mereka, sementara Rakuti masih berhadapan dengan bekal Gajah Mada. Sedangkan Luh Jinggan dan Puya berdiri gemetaran merapat dinding lorong. Ada apa, Rakuti? Siapa mereka ini? Eh? Lihatlah, Rasmi. Dua orang itu ternyata bukan prajurit Majapahit. Oh, mereka adalah perempuan yang menyamar. Salah seorang di antaranya bernama Luh Jinggan. Luh Jinggan? Bukankah... Benar, Rasmi. Luh Jinggan bermaksud melarikan diri dari Istana Keputren. Rupanya mereka sudah merencanakan semua ini. Mereka bermaksud membantu Tuan Putri Tunggadewi meloloskan diri dari Istana Keputren. Berita ini cukup menarik untuk disimak. Tuan Putri Tunggadewi bermaksud meloloskan diri. Oh, lalu di mana sekarang beliau? Beliau sudah berada di luar tembok benteng. Oh. Kita harus segera bertindak, Rakuti. Orang-orang ini harus segera ditangkap, Rakuti. Hati-hati, Rasmi. Laki-laki bercadar hitam itu nampaknya mempunyai ilmu kanuragan. Iya. Apa kau benar-benar prajurit Majapahit? Coba bukalah cadarmu. Kami ingin melihat wajahmu. Aku sedang mengemban tugas yang sangat penting. Aku tidak akan membuka cadar sebelum tugasku selesai. Tapi kalau kalian tidak sabar, kalian ingin tahu siapa diriku, silahkan membukanya sendiri. Benar, kau membantu Tuan Putri Tunggadewi untuk melarikan diri dari Istana Kaputren? Itu bukan urusanmu. Sekarang hal itu sudah menjadi urusan kami. Kalau begitu terserah apa yang akan kalian lakukan. Bagus, kau boleh menunjukkan keberanianmu di depan prajurit-prajurit Majapahit. Ayo prajurit, ringkus mereka, tangkap mereka hidup-hidup. Kalian boleh melukainya, tapi jangan sampai membunuhnya. Mereka harus diperiksa. Ayo! Ayo, prajurit! Tangkap orang-orang ini! Ayo! Bekal Gajah Mada terpaksa bertarung sambil melindungi Luh Jinggan dan Buya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Rakuti mencabut tombak Padmayoni dan mata tombak berkelap di udara malam. Beberapa kali bekal Gajah Mada lolos dari terkaman ujung tombak, Rakuti dan prajurit-prajurit Majapahit terus berusaha mendesak. Lama kelamaan, Pegel Gajah Mada merasa dirinya terjepit. Ayo prajurit, kurung mereka, tangkap mereka. Melihat keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk memberikan perlawanan, tiba-tiba Pegel Gajah Mada melompat. Kedua belah lengannya menyambar tubuh Luh Jinggan dan Puya. Gerakannya sangat gesit dan terengkinas. Rakuti berusaha untuk mencegah, tapi Pegel Gajah Mada sudah terbang melintasi pagar benteng. Orang itu benar-benar berilmu tinggi rupanya. Sayang sekali, kita gagal meringkusnya. Kalau Tuan Putri Tunggadewi benar-benar dapat lolos, Gusti Ramapati pasti akan sangat kecewa, Rakuti. Sekarang begini saja, kau kejar mereka, sementara aku akan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Rasri bergegas melangkah pergi, diiringi prajurit-prajurit Majapahit. Sementara itu Rakuti masih berdiri di tempat semula. Darahnya menjadi panas. Dadanya turun naik menahan nafas yang menggebu karena rasa amarah. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Luh Jinggan. Luh Jinggan yang lebih dulu akan kutangkap. Hup! Ya! Rupanya mereka sudah menyiapkan kuda. Sepertinya pelarian ini sudah direncanakan sejak lama. Kurang ajar. Kalau saja ada seekor kuda sekarang ini, aku akan memburu mereka. Paling tidak, aku harus bisa menangkap Luh Jinggan. Luh Jinggan? Mengapa dia ikut melarikan diri? Mengapa dia tidak meneruskan pekerjaannya membubuhkan racun? Dan sekarang malah ikut-ikutan melarikan diri. Sayang sekali. Sebenarnya racun itu sudah mulai bekerja dengan baik. Sayang sekali Luh Jinggan tidak meneruskannya. Tidak, Tuan Putri. Hamba selamat. Kau juga tidak mengalami cedera, Buya? Tidak, Tuan Putri. Kami berusaha menjauh ketika Tuan Pegel Gajah Mada bertarung melawan prajurit-prajurit Majapahit. Syukurlah kalau begitu. Dan kau sendiri, bagaimana Dinda Raja Dewi? Yunda Tunggadewi, aku siap meneruskan pelarian ini. Baiklah. Ayo, Paman Mada, Paman Pranayam, kita jangan membuang-buang waktu. Benar, Tuan Putri. Mereka pasti akan segera mengejar kita kembali. Ayo, Adik Pranayam. Silakan, Kakang Mada. Harusnya kalian dapat meringkus mereka. Aku kecewa sekali. Aku sedang tidur enak-enak, dan tiba-tiba kalian membangunkan aku untuk mendengarkan berita kegagalan. Ampun Gusti Ramapati, ada seorang pendekar tangguh yang berusaha melindungi mereka. Kalian juga harus menjadi pendekar tangguh, goblok! Ampun Gusti, kami mengaku bersalah. Kami memang telah gagal meringkus mereka. Sudahlah. Berapa orang semuanya? Maksudku, berapa orang yang ikut melarikan diri? Ampun Gusti, saat hamba memergoki mereka, hamba melihat ada 5 orang. Tapi begitu hamba berada di luar pagar benteng, hamba dapat melihat 6 ekor kuda. Rupanya mereka sudah merencanakan pelarian ini secara matang, Gusti. Tapi kau dapat melihat dengan jelas bahwa salah seorang di antara mereka adalah Tuan Putri Tunggadewi. Hamba dapat melihat jelas sekali, Gusti Ramapati. Karena hamba sempat menyambar cadar penutup wajah beliau. Kalau begitu pasti 6 orang semuanya. Yang seorang lagi pastilah tuanku Putri Raja Dewi. Kurang ajar. Mereka harus segera ditangkap dan dibawa kembali ke Istana Majapahit. Dan 2 orang pendekar itu kalau dapat diringkus pada Algojo yang akan membereskan mereka. Nah, sekarang dengarkan perintahku. Kau Rayuyu. Iya, Gusti Ramapati. Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, kalian pergi ke alun-alun. Siapkan 200 orang prajurit. Kejar mereka. Kukira mereka belum mencapai perbatasan kota Raja Majapahit. Nah, kerjakan. Aku akan segera menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Dan kau Rasumi, Rakuti. Iya, Gusti. Kalian berdua ikut menemani aku menghadap Gusti Prabu. Kalian harus memberikan kesaksian tentang peristiwa celaka ini. Nanti kalau Gusti Prabu bertanya, kalian harus dapat memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Mengerti? Iya, Gusti. Kami mengerti. Prajurit jaga berjalan tergopoh-gopoh menuju ruangan peraduan Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara terkejut dan marah ketika mendengar pintu ruangan pribadinya diketuk dari luar. Prajurit goblok! Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang tidur, ha? Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Prabu yang sedang istirahat. Goblok! Prajurit goblok kau. Kau ini bagaimana prajurit? Mestinya kau tahu, tidak seorang pun yang boleh mengganggu tidurku. Aku ini sedang istirahat. Aku lelah dan membutuhkan istirahat. Dan jika seorang raja sedang istirahat, semuanya harus tenang. Semuanya harus tertib. Semuanya harus berjaga-jaga. Tapi apa yang kau lakukan ini prajurit? Apa kau ingin digantung sekarang juga di alun-alun? Kau ingin kepalamu dipancung? Ampun Gusti Prabu, hamba hanya ingin melaporkan. Aku tidak butuh mendengarkan laporan apa-apa. Sudah, pergi sana. Ampun Gusti Prabu, Gusti Ramapati ingin menghadap. Apa? Apa katamu? Gusti Ramapati ingin menghadap Gusti Prabu. Katanya ada berita penting yang ingin beliau sampaikan ke hadapan Gusti Prabu malam ini juga. Itulah sebabnya hamba terpaksa membangunkan Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba mohon ampun, Gusti. Mohon beribu-ribu ampun. Ada apa yang Pati malam-malam begini minta menghadap? Sudahlah, sudah. Kau boleh pergi. Dan selanjutnya yang Pati boleh datang kemari. Hamba mohon diri, Gusti Prabu. Prajurit jaga itu segera mengundurkan diri. Sementara Prabu Jayanegara berjalan mondar-mandir di ruangan pribadinya. Tak lama kemudian, Sang Ramapati sudah menghadap ditemani Rasemi dan Rakuti. Sang Ramapati segera menjelaskan duduk perkaranya. Prabu Jayanegara nampak sangat kaget mendengar dua orang adiknya melarikan diri dari Istana Kaputren. Apa benar Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri, Yang Pati? Benar, Gusti Prabu. Dua orang anak asuh hamba inilah yang melihat mereka di salah satu lorong istana. Mereka berusaha menangkapnya, tapi gagal, Gusti. Kurang ajar Tunggadewi dan Raja Dewi. Berani sekali mereka melarikan diri. Tapi aku masih belum bisa percaya, Yang Pati. Coba, aku akan memeriksa Istana Kaputren. Panggil 10 orang prajurit dan suruh mereka menggeledah Istana Kaputren. Begitu lebih baik, Gusti Prabu. Memang Istana Kaputren perlu digeledah. Sepuluh orang prajurit bergegas melangkah ke Istana Kaputren. Rumah tinggal Dayang-Dayang digeledah. Puri Madukara diacak-acak. Demikian pula Puri Manganti tidak ketinggalan. Pada saat akan menggeledah ruangan pribadi Putri Tribuana, mereka terpaksa menghentikan langkah-langkahnya. Putri Tribuana berdiri di ambang pintu, didampingi Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri, dan Putri Indreswari. Apa yang kalian lakukan di sini, prajurit? Ampun, Gusti Putri. Kami diperintahkan memeriksa seluruh Istana Kaputren. Mengapa Istana Kaputren harus diperiksa? Apakah ada seorang Durat Moko? Seorang pencuri masuk? Ampun, Gusti Putri. Kabarnya Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi melarikan diri dari Istana Kaputren. Dan kami disuruh mencari beliau. Mereka tidak ada di sini. Ampun, Gusti Putri. Prajurit, kalaupun mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di suatu tempat, itu bukan urusanku. Dan mereka tidak ada di sini. Ampun, Gusti. Kami juga diperintahkan untuk menggeledah ruangan pribadi Gusti Putri. Lancang sekali. Siapa yang memerintahkannya? Minggir, prajurit. Jayanegara. Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri, Ibunda Ratu. Aku tidak menyimpan mereka di rumahku. Carilah ke tempat lain, Jayanegara. Semua Istana Kaputren harus digeledah, Ibunda Ratu. Termasuk tempat kediaman Ibunda Ratu. Aku tidak mengizinkan seorang pun memasuki rumah pribadiku. Kalau begitu, Ibunda Ratu pasti menyembunyikan Tunggadewi dan Raja Dewi. Untuk apa aku menyembunyikan mereka? Adik-adikmu itu sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Maaf, Ibunda Ratu. Biarkan prajurit-prajurit itu masuk. Tidak, Jayanegara. Aku melarang siapapun juga memasuki rumah pribadiku. Suruh mereka pergi. Suruh prajurit-prajurit itu meninggalkan halaman istana ini. Kalau begitu, hamba akan memaksa masuk. Maaf, Ibunda Ratu. Oh, Jayanegara! Jayanegara! Prabu Jayanegara mendorong Putri Tribuana dan wanita bangsawan setengah tua itu pun hampir saja terpelanting jatuh. Untung Putri Mahadewi dan Putri Indreswari segera menangkapnya. Prabu Jayanegara sambil menunjukkan rasa tidak senang melangkah masuk. Beliau memberikan aba-aba dan 5 orang prajurit segera menerobos masuk dan menggeledah tempat tinggal Putri Tribuana. Jayanegara, kulihat sekarang ini kau semakin tidak hormat kepadaku. Aku tidak peduli. Aku harus dapat menemukan Tunggadewi dan Raja Dewi. Jayanegara, kaukah itu yang berkata-kata? Ingat Jayanegara, ingat. Kau sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa Jayanegara? Maaf Ibu Indreswari. Kalau Ibu Indreswari bermaksud mencegah, saya pun akan melakukan hal yang serupa. Saya tidak ingin dihalang-halangi. Saya harus dapat menemukan mereka. Ampun Gusti Prabu, kami tidak dapat menemukannya. Barangkali mereka benar-benar sudah melarikan diri, Gusti. Baik, prajurit. Sekarang pergilah kalian. Tolong katakan pada Eyang Pati, suruh beliau menungguku di bangsal pertemuan agung. Baik, Gusti Prabu. Kami mohon diri. Prajurit-prajurit itu lalu melangkah pergi. Putri Tribuana masih berdiri di papah Putri Mahadewi dan Putri Indreswari. Sedangkan Prabu Jayanegara berjalan mondar-mandir dengan wajah gusar. Keparat, setan alas. Berani sekali mereka melarikan diri. Mereka pikir aku tidak dapat mencari dan menangkap mereka. Ini pasti sudah direncanakan. Tidak mungkin mereka melarikan diri tanpa rencana. Dan saya yakin tempat ini terlibat. Jayanegara, jagalah perkataanmu. Ibunda Ratu harus membantu. Mungkin Ibunda Ratu tahu tujuan pelarian mereka. Ibunda Ratu harus membantu saya. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jayanegara. Aku sedang sakit. Selama ini aku hanya terbaring di atas ranjang. Kau melihat sendiri keadaanku, bukan? Iya, tetapi mengapa? Mengapa mereka sampai melarikan diri, Ibunda Ratu? Iya, mengapa? Barangkali mereka tidak betah tinggal di Istana Kaputren. Sekalipun kau menyediakan tempat tinggal yang mewah, yang serba kemerlapan, mungkin saja mereka tidak kerasan. Anak-anak bodoh. Mereka merindukan kebebasan, Jayanegara. Mereka tidak betah kau kurung di Puri Manganti dan Puri Madukara. Bodoh, bodoh sekali. Bukankah itu bodoh? Di sini mereka tidak kekurangan apa-apa. Apa yang mereka cari di luar istana? Sudahlah, Jayanegara. Ternyata semakin hari kau semakin tidak dewasa. Ibunda Ratu pasti membantu mereka melarikan diri. Ya, pasti. Pasti ada komplotan di Istana Kaputren ini. Jayanegara, kau tidak perlu mencurigai kami. Kau tidak perlu mencurigai Istana Kaputren ini. Kami sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jayanegara. Kalau kau mau percaya pada kami, para ibumu ini, itu akan lebih baik, Jayanegara. Tidak, saya tidak percaya. Kalian semuanya pasti sudah berkomplot. Ya, kalian. Kalianlah yang merencanakan semua ini, sehingga Tunggadewi dan Raja Dewi berhasil meloloskan diri. Kalau begitu, terserah Jayanegara. Kalau kau menganggap kami bersalah, terserah. Saya kecewa. Saya benar-benar kecewa. Tapi ingat, Jayanegara tidak akan menyerah. Sampai kapanpun mereka akan dicari. Saya akan mengerahkan ratusan prajurit untuk mencari mereka dan menyeret mereka kembali ke Istana Majapahit. Bagaimana, Eyang Pati? Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Gusti Prabu. Mereka tinggal menunggu perintah Gusti Prabu Jayanegara. Silakan, Gusti. Dengar. Dengar, prajurit-prajurit Majapahit. Malam ini kalian akan menjalankan tugas penting. Dua orang adikku, Tungga Dewi dan Raja Dewi, melarikan diri dari Istana Kaputren. Mereka harus ditangkap kembali dan dibawa ke Majapahit. Carilah mereka. Carilah sampai ketemu. Jangan kembali ke Istana Majapahit sebelum membawa Tungga Dewi dan Raja Dewi. Ya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah. Pergilah ke desa-desa di sekitar Majapahit. Umumkan perintahku ini kepada para wedana, para akuwu, para kepala desa, kepada rakyat Majapahit seluruhnya. Barang siapa berani memberikan perlindungan kepada Tungga Dewi dan Raja Dewi, akan mendapat hukuman yang berat. Barang siapa berani memberikan tumpangan, memberikan tempat persembunyian, memberikan bantuan kepada mereka, orang itu akan ditangkap, kemudian akan diseret ke alun-alun Majapahit, dan kepalanya dipancung. Nah, prajurit-prajurit semuanya, para bekel, para tamtama, para perwira, jalankan tugas ini sebaik-baiknya. Aku tidak ingin mendengar berita kegagalan. Tungga Dewi dan Raja Dewi harus segera bisa ditangkap. Berangkatlah sekarang. Apakah kita sudah melewati perbatasan kota Raja Majapahit, Paman Mada? Belum, Tuan Putri. Perbatasan kota Raja Majapahit masih 5 pal lagi jauhnya dari sini. Lalu, mengapa kita berhenti, Paman Mada? Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Kita harus merencanakan dulu dengan baik apa yang akan kita lakukan setelah tiba di perbatasan kota. Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang pasti akan menahan kita, Kakang Mada. Iya. Jelas mereka akan memeriksa kita. Lalu bagaimana? Apa kita tidak bisa menggunakan jalan lain yang lebih aman? Ampun, Tuan Putri Tungga Dewi. Kita terpaksa menerobos pintu gerbang itu. Paman Mada, apakah itu tidak berbahaya? Ampun, Tuan Putri. Sebelum kita keluar dari pintu perbatasan kota, bahaya itu jelas masih ada. Tapi kita sepertinya tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus nekat menerobos pintu gerbang. Berapa kira-kira jumlah penjaga pintu gerbang itu, Kakang Mada? Biasanya pintu gerbang itu dijaga 20 orang prajurit. Kalau begitu, tidak terlalu banyak. Kita bisa mencobanya, Kakang. Aku akan berkuda sambil melindungi Tuan Putri Raja Dewi dan Tuan Putri Tungga Dewi. Ini memang satu-satunya cara untuk meninggalkan kota Raja Majapahit, Adi Pranayam. Tuan Putri Tungga Dewi, Tuan Putri Raja Dewi. Iya, bagaimana Paman Mada? Kami mohon Tuan Putri berdua berkuda di tengah bersama Lucinggan dan Puya. Sedangkan hamba dan Adi Pranayam akan berkuda di samping, mengapit Tuan Putri berdua. Tuan Putri tidak usah khawatir. Kami akan berusaha melindungi Tuan Putri. Baiklah, Paman Mada. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Lucinggan dan Gopuya. Ya, Tuan Putri. Kalian jangan berkuda terlampau jauh. Kita harus dapat menerobos pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit sebelum fajar menyingsing nanti. Iya, Tuan Putri. Kami akan berhati-hati. Oh, Tuan Putri, dengarlah. Hamba seperti mendengar derap ratusan orang berkuda menuju kemari. Iya, benar, Tuan Putri. Ayolah, cepat kita berangkat. Awas, hati-hati. Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Nur Jinggan dan Buya memacu kudanya membelah suasana malam. Pegel Gajah Mada dan Pegel Pranayam berkuda di samping mereka untuk memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Dari jauh mereka dapat melihat pintu gapura Padu Raksa meremang dalam cuaca yang sedikit berkabut. Mereka terus berkuda melaju ke depan. Jarak pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit semakin dekat. Mereka dapat melihat 4 orang prajurit berlarian ke tengah jalan, sementara yang lain berjaga-jaga di depan pintu samping gapura. Pegel Gajah Mada dan Pegel Prana yang bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Sementara itu Putri Tunggadewi dan yang lain berkuda sambil merundukkan kepalanya. Tidak mau berhenti. Siapa orang-orang itu tadi? Mereka berkuda seperti dikejar hantu saja. Untung aku segera melompat ke pinggir jalan. Kalau tidak, bisa habis tubuhku diterjang kuda-kuda liar itu. Aku sempat melemparinya tombak, tapi mereka berkuda terlalu kencang. Jelas mereka sengaja menghindari pemeriksaan. Mungkin saja mereka itu kawanan perampok. Dengar, ada lagi. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo! Ayo semuanya siap. Mungkin mereka itu teman-temannya. Ayo siap. Kita hadang mereka di tengah jalan. Kalian tidak melihat orang-orang berkuda melewati pintu gapura ini, ha? Iya, Tuan. Mereka baru saja lewat. Semuanya 6 orang. Kalian benar-benar melihatnya? Benar, Tuan. Mereka baru saja lewat. Kami tidak sempat menghadang mereka. Mereka terus menerjang kami yang berdiri menghadang di tengah jalan. 2 orang di antara mereka menggunakan cadar hitam. Iya, benar, Tuan. 2 orang di antaranya menggunakan cadar. Bahkan hamba sempat melemparinya tombak. Tapi mereka berkuda sangat kencang. Siapa mereka itu, Tuan-tuan? Kalian tidak perlu tahu siapa mereka. Ayolah, Rejuyu. Tunggu apa lagi? Mereka pasti belum jauh. Ayo, Rapangsah. Ayo kita jalan. Kita kejar mereka. Rupanya beliau itu tadi. Tuan Rapangsah dan Tuan Rejuyu. Iya. Pasti sedang terjadi peristiwa penting di Istana Majapahit. Mungkin ada seorang pembesar kerajaan yang berbuat salah, kemudian meloloskan diri. Sekarang kita harus siap siaga. Ayo, cabut senjata kalian. Jangan-jangan masih ada di antara mereka yang ketinggalan di belakang. Ayo. Para Dewata Agung rupanya masih melindungi kita. Yunda Tunggadewi, aku hampir saja kena lemparan tombak. Untung Paman Pranaya melindungi aku. Kakang Mada, sepertinya jalan ini buntu, Kakang. Iya, benar, Adi Pranayam. Kita terpaksa kembali lagi ke arah semula. Celaka! Prajurit-prajurit Majapahit itu mengejar kita. Coba dengar, ada derap ratusan ekor kuda menuju kemari, Kakang. Maaf, Tuan Putri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Apa kita tersesat jalan, Paman Mada? Sepertinya memang begitu, Tuan Putri. Kita harus segera kembali. Ayo cepat, Adi Pranayam. Ayo, hati-hati! kembali memacu kudanya diikuti yang lain. Mereka berkuda ke arah semula. Sementara itu dari jauh terdengar suara gemuruh orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya mereka berpapasan di sebuah persimpangan jalan. Menemukan mereka, Rapangsa. Tenanglah, prajurit. Kalian bersiap-siap. Barangkali sebentar lagi akan terjadi bentrokan berdarah. Dengar baik-baik. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Lihatlah, kami membawa tidak kurang dari 300 orang prajurit Majapahit pilihan. Kami harus kembali ke istana bersama Tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kaukah itu Rayuyu, anak asuh Eyang Ramapati? Benar, Tuan Putri. Hamba Rayuyu. Hamba dan teman-teman hamba ditugaskan membawa Tuan Putri berdua kembali ke Istana Majapahit. Mari, Tuan Putri. Mari kami antarkan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sayang sekali, Rayuyu. Aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Aku dan Dinda Raja Dewi harus pergi sejauh-jauhnya dari Istana Kaputren Majapahit. Rayuyu, itu sudah merupakan tekad kami. Karena itu, lebih baik kalian kembali saja tanpa kami. Dan katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa kami dalam keadaan selamat dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Sebagai seorang penggawa kerajaan, kami harus menjalankan tugas dengan baik. Tuan Putri berdua seharusnya membantu kami. Sebab bagaimanapun juga, kami tidak akan kembali ke Istana Majapahit dengan tangan hampa. Kami sudah mengatakannya kepada kalian bahwa kami tidak akan kembali ke Majapahit. Apa kami perlu mengatakannya beberapa kali lagi? Apakah itu masih belum cukup jelas? Oh, Tuan Putri Tunggadewi, kami mohon Tuan Putri berdua sudi kembali ke Istana Majapahit bersama-sama dengan kami. Kami tidak ingin mendapat kesulitan, sehingga kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rayuyu, kau tidak perlu mengancam kami. Kalau kami tidak mau kembali, kalian mau apa? Maaf, Tuan Putri. Kalau memang demikian, kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rapangsa, Rabanyak, dan kalian prajurit-prajurit Majapahit, jangan menunggu lebih lama. Sergap mereka. Wedeng mengangkat tangannya dan sekitar 50 orang prajurit Majapahit segera menyergap. Terjadilah pertempuran sengit tidak jauh dari pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Bekel Gajah Mada dan Bekel Prana yang bertarung dengan gagah berani. Mereka berhasil merobohkan belasan prajurit Majapahit. Tapi karena jumlah prajurit-prajurit Majapahit cukup besar dan mereka menyerang secara bergantian, akhirnya Bekel Gajah Mada memberikan isyarat kepada Bekel Prana yang agar segera melarikan diri. Mengapa berhenti? Lucinggan jatuh dari kudanya, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah, Tuan Putri. Lucinggan. Aduh. Lucinggan. Benar, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah. Aduh. Kasihan Lucinggan. Apakah dia masih bisa meneruskan perjalanan? Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah memikirkan diri hamba. Tinggalkan hamba, Tuan. Tidak, Lu. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Lucinggan. Kau masih bisa naik kuda. Kau harus kuat. Kau harus terus menyertai perjalanan kami, Lu. Jangan berhenti di tengah jalan. Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba tidak kuat lagi. Lebih baik tinggalkanlah hamba. Cepat, Tuan Putri. Sebelum prajurit-prajurit itu datang kemari. Tinggalkanlah hamba. Janganlah pikirkan diri hamba. Benar, Tuan Putri. Tuan Putri harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau kita tidak ingin bentrokan lagi dengan prajurit-prajurit Majapahit. Sepertinya dia tidak mungkin meneruskan perjalanan lagi, Tuan Putri. Anak panah itu menancap cukup dalam di punggungnya. Lu, kasihan kau, Lu. Kalau kau tidak ikut serta meneruskan perjalanan ini, aku merasa sangat kehilangan kamu, Lu. Buya, kau seorang sahabat yang baik. Temanilah Tuan Putri. Dampingi beliau berdua. Sudahlah, jangan pikirkan aku lagi. Cepat, Tuan Putri. Tinggalkanlah tempat ini. Nanti prajurit-prajurit Majapahit itu keburu datang. Tuan Putri tidak boleh tertangkap. Aduh. Bagaimana, Dinda Raja Dewi? Apa boleh buat, Yunda? Sebenarnya, aku tidak sampai hati meninggalkan Lucinggan di sini. Tapi kita tidak mungkin membawanya. Dengar, Yunda. Mereka masih terus mengejar kita. Cepatlah, Tuan Putri. Silakan naik ke atas kuda. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Baiklah. Kasihan kau, Lucinggan. Kami terpaksa meninggalkanmu. Kau telah berkorban untuk keselamatan kami. Mudah-mudahan para dewata agung melindungimu, Lu. Yunda Tunggadewi, cepat. Mereka sudah semakin dekat. Aduh, Tuan Putri. Hamba terpaksa tidak bisa menemani Tuan Putri berdua. Hamba terpaksa berhenti di tengah jalan. Dengan air mata berlinangan, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi kembali naik ke atas punggung kudanya. Sementara itu Lucinggan terkapar di pinggir jalan. Darah masih mengucur di punggungnya yang terluka. Selamat tinggal, Lucinggan. Kami harus meneruskan perjalanan panjang ini. Selamat jalan, Tuan Putri. Selamat jalan. Mudah-mudahan para dewata agung melindungi Tuan Putri berdua. Prajurit Majapahit itu sudah datang. Ada orang tergeletak di pinggir jalan. Rapangsa, coba kau periksa dia. Oh, mungkin dia salah seorang di antara mereka, Rayuyu. Ternyata dia seorang perempuan, Rayuyu. Perempuan? Ya. Rupanya dia menyamar sebagai prajurit Majapahit. Lihat saja, dia perempuan. Oh, mungkin dia seorang dayang-dayang. Ya, kita tidak bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Dia pingsan, Rayuyu. Baiklah. Mudah-mudahan saja dia tidak cepat mati. Sekarang begini saja. Kau dan kau juga. Kalian berempat kutugaskan membawa perempuan itu kembali ke istana Majapahit. Serahkan dia ke tangan Gusti Ramapati. Sementara itu, yang lainnya ikut aku. Ayo, kita teruskan pengejaran ini. Kita buru mereka sampai ketemu. Benar, dia pingsan. Kita harus segera melaksanakan perintah Tuan Rayuyo. Ayo kita angkat. Kita naikkan ke atas kuda. Awas, pelan-pelan saja. Kau dari sebelah sana. Sana, kepalanya pegang. Biar aku mengangkat di bagian kaki. Ayo cepat. Kita harus segera kembali ke Istana Majapahit untuk menyerahkan perempuan ini. Prajurit Majapahit itu segera mengangkat tubuh Lu Jingga dan meletakkannya di atas punggung kuda. Sebentar kemudian mereka sudah berkuda menuju kota Raja Majapahit. Tubuh Lu Jingga terguncang-guncang di atas kuda, sementara darah terus menetes di sepanjang perjalanan. Pagi yang cerah, langit biru terbentang di angkasa, burung-burung berkicau di dahan-dahan pohon. Karena masih dalam keadaan pingsan, sehingga tidak dapat dikorek keterangan dari mulutnya, maka Lu Jingga dimasukkan ke ruangan tawanan. Sinar matahari mencium tubuhnya dengan hangat. Lu Jingga bergerak-gerak, matanya sedikit demi sedikit terbuka, sementara bibirnya yang kering terus merintih perlahan-lahan. Aduh. Bagus. Bagus kalau kau sudah sadar kembali. Lu Jingga berusaha untuk duduk. Dia duduk merapat dinding ruang tawanan. Dia segera menyadari di mana sekarang ini dia berada. Dia melihat seorang laki-laki tua berdiri di depannya, diapit dua orang pemuda perkasa. Mereka adalah Sang Ramapati, Rasmi dan Rakuti. Bukankah kau yang bernama Lu Jingga? Iya, saya Lu Jingga. Sekarang kau pasti sudah bisa memberi keterangan kepada kami. Coba katakan, siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi? Bukankah Tuan Gusti Ramapati? Ya, kau tidak usah takut, Lu Jingga. Aku tidak akan menyakitimu. Cambuk rotan di tanganku ini tidak akan berguna apa-apa jika memang kau memberikan keterangan yang berharga kepadaku. Keterangan apa yang Gusti kehendaki? Siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi? Jawab. Hamba tidak tahu, Gusti. Hamba tidak tahu siapa yang merencanakannya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kau menjadi salah seorang di antara mereka. Kau pasti tahu. Mungkin pelarian ini sudah direncanakan sejak lama. Dan tentu ada dalang yang bekerja di belakang semua ini. Aku ingin tahu namanya. Siapa dalang itu? Siapa namanya? Jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba benar-benar tidak tahu. Sekarang ini kau sedang merasa kesakitan, bukan? Kau pasti tidak ingin rasa sakitmu itu menjadi-jadi karena cambukan. Ampun, Gusti. Hamba sungguh-sungguh tidak tahu. Tunggu! Aku tidak percaya bahwa kau tidak tahu. Kau pasti tahu. Baik. Baiklah. Sekarang pertanyaan lain. Menurut laporan, ada 6 orang berusaha melarikan diri dari Istana Majapahit. Yang seorang tertangkap. Dan itulah kau. Sedangkan yang 5 lagi berhasil meloloskan diri. Tapi mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya. Coba sekarang katakan, siapa saja mereka itu? Pertama jelas, Tuan Putri Tunggadewi sendiri. Kemudian Tuan Putri Raja Dewi. Siapa yang 3 orang lagi? Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak tahu. Lebih baik katakan saja, kau tinggal menyebutkan nama-nama mereka. Bagus, bagus sekali sikapmu. Karena sikapmu sangat bagus, artinya kau membuat hatiku kecewa. Inilah hadiahnya. Baik Gusti, hamba akan mengatakannya. Bagus. Sekarang kau menjadi seorang dayang-dayang yang manis. Cepat katakan. Salah seorang di antara mereka adalah teman hamba sendiri Gusti. Namanya Puyah. Dia juga seorang dayang-dayang di Istana Kaputren ini. Bagus. Puyah. Dia temanmu sendiri. Sekarang siapa yang 2 orang lagi? Yang 2 orang lagi? Ampun Gusti, hamba tidak tahu siapa mereka. Apakah dia berasal dari lingkungan Istana Majapahit sendiri? Hamba tidak tahu. Sungguh Tuhan, hamba benar-benar tidak tahu. Mungkin dia berasal dari luar istana. Hamba tidak tahu Gusti, hamba tidak tahu. Jangan paksa hamba mengatakan sesuatu yang hamba tidak ketahui. Hamba sendiri belum mengenal mereka. Mereka datang malam-malam dengan menggunakan cadar hitam menutupi wajahnya. Bagaimana hamba bisa mengenali mereka? Kali ini pun kau membuat aku kecewa loh Jinggan. Dan kali ini pun kau akan menerima hadiahnya. Lihat, cambuk rotan ini akan membuat punggungmu gosong. Dia pingsan lagi, Gusti. Perempuan bodoh. Dia lebih senang sakit daripada memberi keterangan kepadaku. Rupanya dia seorang dayang-dayang yang cukup setia. Oh, maaf Gusti Ramapati. Hamba kenal baik perempuan ini. Biarlah hamba berusaha mengorek keterangan dari mulutnya. Rakuti, kau kenal perempuan ini? Ampun Gusti, dayang-dayang inilah yang membubuhkan racun ke cangkir minuman Gusti Putri. Rakuti memang sudah mengenalnya dengan baik. Begitu ya. Baiklah Rakuti. Coba kau dekati perempuan ini. Bujuklah agar dia mau memberikan keterangan yang berharga. Tapi kalau memang dia masih keras kepala, dia masih berusaha untuk setia kepada majikannya, kau tidak perlu membujuknya lagi. Bunuh saja dia. Menyusuri lorong menuju ke ruangan tawanan. 2 orang prajurit mengawalnya. Begitu sampai di depan pintu ruang tawanan, Rakuti melambaikan tangannya. 2 orang prajurit jaga bergegas menghampirinya, kemudian bekerja dengan cekatan membuka pintu ruang tawanan. Rakuti melangkah masuk. Ruang tawanan itu cukup kokoh. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati yang tebal. Ada sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Jendela itu dipasang jeruji yang kuat. Sebuah lampu dinding membuat suasana ruang tawanan menjadi taram-temaram. Rakuti menghampiri Luh Jinggan yang duduk merapat dinding. Nampaknya dia sudah sadar kembali beberapa saat yang lalu. Luh Jinggan diam saja. Pandangan matanya menerawang jauh, berusaha menembus kegelapan di luar. Luh? Luh Jinggan? Luh Jinggan? Kau masih dapat mengenali aku, bukan? Tidak. Aku tidak tahu siapa kau ini. Aku Rakuti. Aku datang untuk menengokmu, Luh. Aku sangat cemas melihat keadaanmu. Aku tidak kenal siapa itu Rakuti. Jangan begitu, Luh. Kita sudah beberapa kali bertemu. Kau sendiri pernah mengutarakan rasa cintamu kepadaku. Pergilah. Pergilah, hai orang asing. Aku tidak pernah mengenalmu. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan kehadiran siapapun. Kau tidak perlu putus asa, Luh Jinggan. Aku akan berusaha menolongmu. Aku tidak butuh. Aku tidak membutuhkan pertolongan apa-apa. Aku bisa menolong diriku sendiri. Cepat pergi. Luh Jinggan. Aku tahu kau sedang menderita sekarang ini. Kau membutuhkan pertolongan. Dan aku sanggup memberimu pertolongan. Lihatlah. Punggungmu terluka. Dan lukamu itu harus segera diobati. Mengapa? Mengapa luka di punggungku harus segera diobati? Supaya sembuh. Setiap luka harus diobati supaya sembuh, Luh Jinggan. Tidak. Aku tidak menginginkan luka ini sembuh. Biarkan saja luka di punggungku ini. Luka yang manis. Sebuah luka yang sangat berharga. Aku belum pernah merasa bahagia seperti sekarang ini. Pada saat sedang merasakan luka di punggungku. Lihatlah, lihat. Bukankah sekarang punggungku tampak lebih indah? Ada sebatang panah menancap di sana. Oh, alangkah nikmatnya mempunyai sebuah luka demi menebus dosa. Alangkah nyamannya mempunyai sebuah luka karena suatu pengorbanan. Luh Jinggan, apa yang kau bicarakan ini? Hai orang asing, kau tidak akan pernah mengerti. Bagaimana kau bisa mengerti kalau selama ini kau hanya menjadi seekor anjing penjaga di rumah kediaman Ramapati? Luh Jinggan, Luh Jinggan, aku minta maaf. Kalau memang kau menganggapku bersalah, aku telah menyeretmu dalam suatu perkara yang gawat, yang akhirnya membuatmu meringkuk di ruang tawanan ini. Maafkan aku, Luh. Tapi aku sanggup memperbaiki kesalahanku. Aku akan menghadap Gusti Ramapati. Aku akan membujuk agar beliau bersudi mengeluarkan dari ruangan ini. Nyahlah kau. Wajahmu mengerikan sekali. Dan kata-katamu lebih mengerikan lagi. Pergi kau dari sini. Aku tidak pernah mengenalmu. Aku tidak pernah kenal siapa itu Rakuti. Pergi. Cepat pergi. Loh? Luh Jinggan? Luh Jinggan? Dia pingsan lagi. Rupanya sekarang dia sangat membenciku. Perempuan ini tidak bakal memaafkan kesalahanku. Hah, persetan. Yang penting aku bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Yang penting aku dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk Gusti Ramapati. Dan untuk itu aku harus bersabar. Harus bersabar. Aku harus sabar menunggu. Loh? Luh Jinggan? Rakuti mengguncang-guncang tubuh Luh Jinggan. Tapi gadis itu diam saja. Matanya terpejam. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Rakuti kembali melihat tubuh Luh Jinggan bergerak-gerak. Luh? Ah, kau sudah sadar kembali? Syukurlah. Mengapa? Mengapa kau masih di sini? Mengapa kau belum pergi juga? Lucinggan. Aku tidak akan pergi sebelum kau mengakuinya. Mengakui apa? Mengakui bahwa kau dapat mengenali aku. Mengakui bahwa kita sudah seringkali bertemu. Kita seringkali mengadakan pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit. Akulah Rakuti. Rakuti. Lihat loh. Ini Rakuti. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku ingin menolongmu. Aku ingin menyelamatkanmu. Lucinggan. Kasihan kau. Mengapa nasibmu menjadi buruk seperti ini? Aku yang salah. Ya, aku yang salah. Seharusnya aku tidak menyeretmu. Seharusnya aku tidak perlu melibatkanmu. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Lucinggan, maafkan aku, Luh. Sekali lagi kumohon. Kumohon dengan sangat. Kau sudi memberi ampun Rakuti. Ya, Luh? Sebenarnya kau datang kemari untuk apa, Kakang Rakuti? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak, Luh. Tidak. Belum berakhir. Kita masih bisa memperbaiki keadaan yang rusak ini. Kerusakan itu sangat parah. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Hatiku sudah terpotong-potong menjadi kepingan-kepingan yang tidak berharga. Bagaimana mungkin kita bisa mendandaninya lagi? Tidak, Kakang. Sudahlah. Hubungan kita sudah terputus. Cukup sampai di sini saja. Lucinggan. Dengar baik-baik, Loh. Aku bersungguh-sungguh. Aku ingin menolongmu. Tapi kau juga harus berusaha menolong dirimu sendiri. Apa maksudmu? Begini, Loh. Kalau kau mau memberikan sedikit saja keterangan untuk Gusti Ramapati. Kalau kau tidak keras kepala dan tidak membuat hati beliau kecewa. Aku berjanji. Dalam beberapa hari ini kau akan keluar dari ruang tawanan. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak akan memberikan keterangan apa-apa. Aku tidak akan menjual kesetiaanku kepada Gusti Ramapati. Lucinggan. Kau harus berusaha menyelamatkan diri. Jangan putus asa. Tak ada yang perlu kau pertahankan lagi. Sekarang ini Prabu Jayanegara sudah tahu semuanya. Bahkan beliau sudah mengirimkan ratusan prajurit untuk mengejar Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pasti akan bisa ditangkap kembali. Karena itu, Loh, jangan berlaku bodoh. Katakan. Katakan siapa yang telah merencanakan semua ini. Dan siapa pendekar bercadar hitam yang telah melindungi Tuan Putri. Katakan, Loh. Tidak sulit untuk mengatakannya, bukan? Dan kau pasti mengetahuinya, kan? Kakang Rakuti. Lebih baik tinggalkan aku sekarang juga. Kau tidak akan bisa membujuk Lucinggan. Lucinggan tidak akan menjual harga dirinya kepada siapapun juga. Sebab ketahuilah, Kakang. Aku sekarang justru sangat bangga dan bahagia. Karena aku dapat menebus dosaku kepada Gusti Putri. Sudahlah. Tidak ada gunanya kau membujuk-bujuk Lucinggan. Oh. Lucinggan. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Alangkah bodohnya. Kau tinggal mengatakan beberapa patah kata. Dan kau akan selamat. Kau tidak perlu menderita di ruang tawanan ini dengan punggung terluka. terus berusaha membujuk agar Luh Jinggan mau memberikan keterangan. Tapi nampaknya Luh Jinggan tetap pada pendiriannya. Sekalipun dia terluka dan sekarang terpaksa meringkuk di ruang tawanan, tapi nampaknya gadis itu tetap tegar. Rakuti menjadi kesal karenanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.